Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Pada hari Senin tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah. Atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Durnas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan UP TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 101. Masih tentang tema anak dan pendidikan seksual bagian yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan beberapa aturan Islam dalam mengatur masalah pendidikan seksual ini. Dan kali ini kita akan memasuki poin yang kelima, setelah sebelumnya kita bahas poin yang pertama sampai yang keempat. Poin yang kelima adalah jauhkan anak dari ikhtilat. Jauhkan anak dari apa? Ikhtilat. Apa itu ikhtilat, Ustaz? Ikhtilat itu kira-kira ringkasnya adalah campur baur. Campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Kalau dengan mahramnya ya ada masalah, bapak dengan anak ya, suami dengan istri ya, enggak ada masalah. Tapi yang kita bahas adalah campur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian terjadi interaksi, entah itu sentuhan, entah itu obrolan, dan seterusnya. Di zaman ini, ikhtilat sudah sangat umum terjadi. Di zaman kita ini, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan, sudah sangat umum terjadi. Bahkan sampai di pengajian pun terjadi. Di pengajian pun terjadi ikhtilat. Apalagi di tempat-tempat pendidikan. Sekolahan, di kampus, di tempat pekerjaan, di kantor, pusat perdagangan, hiburan, ya, tempat rekreasi, sampai angkutan. Entah itu angkutan udara, entah itu angkutan laut, entah itu angkutan darat, laut, satu lagi apa? Darat, laut, udara. Yeah. Hampir semuanya itu ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Dan seakan-akan itu dianggap sesuatu yang biasa. Makanya di negeri kita kalau kita perhatikan, rata-rata sekolahan mulai dari PAUD, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rata-rata campur baur tanpa sekat. Bahkan saya ingat dahulu ketika masih SD, bukan hanya dicampur dalam satu kelas, bahkan disuruh duduk satu bangku. Putra, putri. Dan ini lazim terjadi. Kemudian mereka bukan hanya satu kelas. Ketika di kantin juga campur baur, ketika berangkat juga, ketika pulang juga, kemudian belajar bersama. Ya, Belajar kelompok campur, di rumah campur, di jalan campur. Kemudian di kelas juga campur. Bahkan na'udzubillah min dzalik, di tempat-tempat yang aurat terbuka juga campur. Seperti di tempat rekreasi, tempat renang, yang ini lebih serem lagi. Yeah. Jadi fenomena ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan di negeri kita ini sudah sangat mengerikan. Yeah. Sudah sangat parah. Dan tradisi semacam ini semakin diperparah ketika banyak masyarakat bersikap apatis. Tidak peduli. Mungkin tidak pedulinya ini karena ketidaktahuan mereka. Pikirannya, lah sudah umum, biasa. Padahal belum tentu sesuatu yang umum itu benar. Belum tentu sesuatu yang umum itu benar. Contoh. Sekarang masjid umumnya rame apa sepi? Umumnya masjid rame atau sepi? Rame, masa? Ya Jumatan. Subuh lah subuh ya. Umumnya masjid subuh rame apa sepi? Sepi. Itu benar apa salah? Itu salah. Sesuatu yang salah. Jadi tidak setiap sesuatu yang umum itu benar. Yeah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai argumen pendukung bahwa sesuatu yang umum itu benar. Enggak. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya kamu ikut arus kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah. Jadi kalau kita ikut umumnya orang, ya seperti tadi contohnya, umumnya orang mereka jarang ke masjid. Bahkan kalau perlu kita adakan survei satu kampung, ya, yang rajin ke masjid kira-kira berapa persen? Sampai 50%? Wah, enggak Ustaz. 30%? Belum juga. Ya katakanlah mungkin 10 kurang. 5%. Nah, sekarang 5% sama 95%. Banyak yang mana? 95%. Apakah kita katakan yang 95% itu benar? Karena jumlahnya lebih banyak? Ya tentu tidak toh. Sudah contoh yang lain. Ketika ada macam-macam pil. Pilkada, pilpres, pil apa lagi? Pilkades, pilbub. Kebanyakan pakai duit apa enggak? Pakai duit atau tidak? Pakai. Ketika duit itu dibagi-bagi, kebanyakan orang ngambil atau menolak? Ngambil. Nah itu yang benar yang ngambil apa yang nolak? Yang nolak. Banyak yang mana? Banyak yang ngambil. Apa terus kalau banyak yang ngambil jadi benar? Tidak. Rasulullah SAW tegas mengatakan, Ar-rashi wal-murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap. Yang menyogok dan yang disogok. Sama-sama terancam neraka. Ini jelas. Hadis Nabi SAW jelas. Dan membagikan uang sebelum pil-pil tadi. Ya, itu kemungkinan besar. Tujuannya adalah untuk nyogok. Makanya banyak orang, ah kayak ngewe ini lebih akeh. Ya, singkai ngewe 50.000, singkai ngewe 100.000. Ini ngasih 50.000, yang ini ngasih 100.000. Kayaknya yang menang, yang 100.000, walaupun dua-duanya diambil. Ya. Jadi, umumnya apa yang dilakukan oleh orang itu bukan dalil bahwa apa yang mereka lakukan benar. Nah, sekarang kita kembalikan. Umumnya sekolah campur baur. Ya, jarang. Ya, mungkin ada. Saya katakan bukan. Saya tidak katakan tidak ada. Ada, tapi sedikit. Sekolah yang peduli untuk memisahkan antara siswa putra dengan siswa putri. Dan di pesantren itu biasa. Kami dulu ketika masih mondok, ya, asrama putra dengan asrama putri itu dipisahkan jauh. Ya. Bahkan sampai beda kabupaten. Jadi bukan hanya dipisahkan 1 meter, 2 meter, 10 meter, enggak. Kami asrama putra di Ponorogo, asrama putrinya di Ngawi. Berarti kan berapa kilo, pisah berapa kabupaten itu. Dari Ponorogo, Madiun, terus apa, sampai ketemu Ngawi. Sekian puluh kilometer. Kalau di pondok, di sebagian pondok biasa dipisah seperti itu. Tapi coba di sekolah umum, jarang. Kecuali yang memang betul-betul kepala sekolahnya punya komitmen tinggi untuk hal tersebut. Bukan hanya di dunia pendidikan, termasuk di dunia pekerjaan. Yeah. Termasuk di dunia pekerjaan, di kantor-kantor. Bosnya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Yeah. Bahkan memang sengaja ketika menerima apa namanya lamaran pekerjaan, bahkan mungkin ada sebagian orang sengaja mencari yang diterima sekretarisnya yang perempuan. Dan bukan sembarang perempuan, dicari yang cantik. Ya. Di dunia pekerjaan, di kantor, di toko, ya. Hampir di pabrik, ya, apalagi di pabrik, hampir rata-rata ada campur baur. Ya. Nah, karena itu sudah umum, sehingga ada sebagian orang menganggap itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau kita mau jujur, efek buruk dari campur baur itu banyak apa sedikit? Efek buruk dari campur baur tadi, ikhtilat tadi, banyak atau sedikit? Banyak. Dan mungkin tidak sedikit di antara kita sudah mengalami efek buruknya. Nuhun sewu. Selingkuh. Napa? Selingkuh. Itu salah satu pemicunya adalah karena adanya campur baur yang tadi kita sampaikan. Antara bos dengan sekretarisnya. Antara majikan dengan pembantunya, antara dosen dengan mahasiswinya, antara guru dengan muridnya. Ini semuanya, salah satu pemicunya adalah karena adanya ikhtilat yang dianggap biasa dan adanya khalwat. Jadi ada ikhtilat, ada nopo khalwat. Kalau ikhtilat tadi sudah kita sampaikan. Apa ikhtilat? Campur baur laki-laki perempuan bukan mahramnya. Kalau khalwat apa? Khalwat itu berduaan. Berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini subhanallah sering terjadi di rumah antara majikan dengan nopo pembantu. Kemudian sopir pribadi dengan majikannya. Perjalanan jauh dari Purwokerto ke Jogja 5 jam. Ya, berduaan. Kemudian belajar bersama berkelompok tapi ternyata cuma 2 orang. Ya. Bukan belajar berkelompok namanya, itu belajar berduaan. Ya. Kemudian privat, ya. Sekalipun itu ngaji, ya. Makanya para ulama kita dahulu mereka menasehatkan, walaupun kamu itu mengajarkan Al-Qur'an, maka jangan berduaan. jangan napa berdua. Walaupun belajar napa Al-Qur'an. Apalagi belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Belajar Al-Qur'an saja para ulama kita itu mengatakan jangan berduaan. Laki-laki perempuan. Karena bagaimana tidak, karena baca belajar Al-Qur'an itu kan mau tidak mau harus membenarkan yang namanya makhraj. Apa makhraj? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf di mana? Di mulut. Nah, berarti kan harus melihat mulut. Harus melihat mulut kalau berduaan. Bahaya. Dan maaf, kita sering mendengar berita. Kisah-kisah tentang pagar. Pagar makan tanaman. Yeah. Ustadz juga manusia. Jadi jangan dipikir ustadz itu masya Allah, gak ada tertarik sama lawan jenis. Kalau gak tertarik sama lawan jenis malah bahaya. Tertariknya sama sesama jenis. Ya. Ustadz juga manusia. Coba Anda bayangkan Al-Quran. Al-Quran itu kan masya Allah ya, ilmu yang luar biasa bagusnya. Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ilmu Al-Qur'an itulah ilmu yang terbaik. Itu pun para ulama kita sudah mewanti-wanti, belajar ilmu terbaik tidak boleh dengan cara seperti itu. Maka subhanallah, jangan kaget ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Andaikan ada laki-laki dengan perempuan berduaan, apa tadi istilahnya? Khalwat. Khalwat. Seandainya ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Maka yang ketiganya adalah setan. Maaf nih, ketika ada laki-laki perempuan berduaan, biasanya maaf, yang muncul dari pikiran itu sesuatu yang ngeres. Yeah. Sesuatu yang tidak baik. Karena memang yang hadir di situ adalah setan. Setanlah yang kemudian memotivasi, menghias-hiasi, mendorong-dorong. Enggak Ustadz, buktinya kemarin saya ngajar biasa-biasa. Iya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Maka ini perlu diwaspadai. Ya. Dan betapa banyak seperti yang saya katakan tadi, kasus-kasus perselingkuhan, ya, pengkhianatan dalam rumah tangga, dan kami berkali-kali mendapatkan curhat dari para suami atau para istri. Ya, yang mengeluhkan tentang apa yang mereka alami. Sehingga kalau dilakukan survei akan banyak sekali ya yang terjadi. Perzinaan antara siswa dengan siswi. Ya. Dan itu semakin diperparah ketika pakaiannya tidak ditutup dengan benar. Ketika anggota tubuhnya, auratnya tidak ditutup dengan benar. Itu semakin parah. Sudah campur baur, terbuka pula. Laki-laki, perempuan, itu memang aslinya sudah punya kecenderungan bawaan dari bayi suka kepada lawan jenis. Itu memang sudah bawaan. Yeah. Dan itu wajar. Justru kalau suka dengan sesama jenis itu yang bahaya, yang tidak wajar. Akan tetapi bukan berarti sesuatu yang wajar itu kemudian diumbar sebebas-bebasnya, tidak. Di dalam agama kita itu ada aturannya. Ya. Kapan halal, kapan haram, kapan boleh, kapan tidak boleh. Halal ketika sudah ada ikatan resmi. Apa itu? Pernikahan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, firman Allah di dalam Al-Qur'an bahwa para wanita itu sudah mengambil perjanjian yang kuat dari para suaminya. Para istri sudah mengambil, sudah punya perjanjian yang kuat dengan para suaminya. Perjanjian itulah pernikahan. Sehingga hubungan ini ada konsekuensinya. Bukan hanya hubungan biologi saja. Maaf, tidak seperti binatang. Tidak seperti hewan. Yang jantan mengawini betina, setelah betinanya hamil, yang jantan ini peduli atau tidak? Tidak peduli. Ya. Apa jenengan pernah menemukan jago menafkahi anak-anaknya? Hah? Jarang. Belum pernah ya, belum pernah. Apa Anda pernah temukan kucing menafkahi? Kucing jantan menafkahi anak-anaknya? Enggak. Urusan dia adalah sesuatu yang sifatnya biologis. Selesai sesuatu yang biologis, tinggal. Nah, itu bukan perilakunya manusia. Nah, kalau ada manusia seperti itu, berarti, mirip. Berarti mirip. Maka di dalam agama kita, pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan adalah perjanjian yang erat, yang kuat, yang punya konsekuensi. Dan itu melatih yang namanya tanggung jawab. Jadi di dalam agama kita, kecenderungan kepada lawan jenis itu bukan ditutup, akan tetapi diarahkan. Kapan halal, kapan haram. Dan tidak boleh itu dirangsang sebelum waktunya. Nah, salah satu bentuk rangsangan itu adalah dengan cara ikhtilat. Campur baur diperparah dengan tidak sempurna di dalam menutup aurat. Akhirnya terjadilah perzinaan antara anak-anak sekolah. Setelah perzinaan, belum siap nikah, akhirnya terjadilah aborsi. Ya, pengguguran apa? Kandungan. Ya. Karena ternyata digugurkan, tidak bisa-bisa gugur, akhirnya hamil tua, bunuh diri. Dan kasus-kasus ini dengan izin Allah akan bisa dihindari ketika dari awal sumbernya kita tutup, yaitu ikhtilat, campur baur. Ustaz, apa ada dalilnya Ustaz? Kalau ikhtilat itu enggak boleh. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis yang sangat familiar di telinga kita tentang aturan shaf, salat berjamaah. Kita tahu persis aturan salat shaf berjamaah. Shaf terbaiknya laki-laki di depan apa di belakang? Depan. Kalau perempuan, shaf terbaiknya di mana? Di paling belakang. Kenapa, Pak? Coba. Pernah enggak kita bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shofnya laki-laki yang paling depan, wa syarruha akhiruha, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Kebalikannya, wa khairu shufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik shofnya wanita yang paling belakang, wa syarruha awwaluha, yang paling buruk yang paling pertama, yang paling depan. Kenapa kok dibedakan? Laki-laki paling baik yang di depan sendiri, paling jelek di belakang. Kok perempuan sebaliknya? Yang paling baik malah belakang sendiri, yang paling jelek depan sendiri. Pernahkah kita bertanya, kenapa kok seperti itu? Ya, kita katakan, ya betul. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW mengajarkan. Itu betul. Akan tetapi, para ulama kita berusaha untuk menggali apa hikmah dibalik ini. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim adalah untuk menghindari tadi. Menghindari ikhtilat. Menghindari campur baur. Ketika laki-laki di depan sendiri, perempuan di belakang sendiri, itu semakin apa? Semakin jauh. Sehingga peluang untuk campur, peluang untuk saling melihat, peluang untuk tertarik, peluang untuk bangkit rangsangan naluri ketertarikan dia kepada lawan jenis, itu semuanya akan semakin diminimalisir. Padahal itu di masjid. masjid itu rumahnya siapa? Allah. Dan di masjid itu dikelilingi oleh para malaikat ketika digunakan untuk pengajian. Kalau di masjid saja itu dihindari, padahal masjid itu tempatnya ibadah, auranya itu aura ibadah, itu saja dihindari yang seperti itu, apalagi di luar masjid yang setan-setan pada berkeliaran dan gentayangan. Ya. Ini salah satu dalil dan masih banyak dalil yang lainnya. Ya. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan ikhtilat, itu tentu ada hikmahnya. Maka kita sebagai orang tua, kalau misalnya kita tidak ingin anak-anak kita itu terjangkiti penyimpangan seksual, ya, na'udzubillah min dzalik, perzinaan dan seterusnya, maka kita harus mengawasi hal ini. Kita harus ajarkan anak kita dari dini, ya, bahwa ini boleh, ini tidak boleh, campur baur, dan ini butuh waktu, enggak gampang. Ya, butuh waktu, karena memang sudah ada kecenderungan laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Akan tetapi dalam agama kita nafsu itu harus diarahkan. Kalau sudah menyimpang harus dilawan. Maka inilah tugas kita sebagai orang tua, jangan membiarkan anak kita itu bergaul bebas. Bahkan saya merasa miris, merasa heran ketika ada seorang ibu datang kepada ustadz dan mengatakan, ustadz, anak saya kok sampai kuliah belum punya pacar. Saya kok jadi takut, ustadz. Kenapa takut? Jangan-jangan anak saya ini gak normal. Justru Anda itu bersyukur ketika anak Anda itu sampai kuliah itu belum punya pacar. Alhamdulillah. Berarti dia itu menjaga apa? Menjaga kehormatannya. Bahkan ada sebagian orang tua mengatakan kepada anak perempuannya, "Dok, kamu kok gak ada yang bonceng ya, Dok? Kok kamu gak pernah boncengan sama teman laki-lakimu?" Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Kok malah dimotivasi seperti itu? Jangan. Ya. Maka kita sebagai orang tua harus peduli dengan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 101, anak dan pendidikan seksual bagian yang keempat. Baiklah kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz dari pendengar radio RIS FM Kebumen yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya ngobrol di dunia maya, semisal menggunakan Facebook, WhatsApp, dan SMS dengan lawan jenis? Mohon jawabannya Ustadz dari hamba Allah di Petanahan. Bagaimana hukumnya ngobrol di dunia maya, alias SMS-an, WA-an, Facebook-an, BBM-an, bagaimana Ustadz? Tergantung. Ada manfaatnya, ada tujuannya yang mendesak atau tidak. Kalau tidak ada, minimal itu dihindari karena bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih jelek. Ya, tindakan preventif. Karena kenyataannya sering terjadinya, maaf, perselingkuhan itu diawali dari dunia maya. SMS nyasar bahkan kadang-kadang. Kadang-kadang SMS nyasar, bukan sengaja. Kadang-kadang SMS-nya nyasar, kemudian dibales, kirim-kiriman foto, kemudian janjian ketemuan, dan seterusnya. Atau memang sengaja. Ada grup misalnya. Grup alumni Anu. Ya. Alumni Anu misalnya. Jadi satu grup campur baur laki-laki dengan perempuan. Ya. Akhirnya kemudian ingat lagi dengan apa? Dengan mantan. Ya. Entah mantan teman, entah mantan pacar. Akhirnya hubungan. Awalnya mungkin curhat rumah tangga. Itu kedoknya. Kedoknya apa? Curhat rumah tangga. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang tidak diinginkan. Maka kalau tidak diperlukan, maka enggak usah. Kecuali kalau diperlukan. Contoh misalnya, seorang atasan memberikan instruksi kepada bawahan misalnya. Atau seorang guru memberikan arahan kepada muridnya. Atau seorang jamaah pengajian bertanya kepada ustaznya. Ini pun kalau diperlukan, usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Formal itu gak terlalu banyak, gak terlalu banyak bumbunya. Jadi kalau tanya ustaz tanya, apa hukumnya ini? Gak perlu, ustaz apa kabarnya, sehat, ustazku yang tersayang, walah. Itu tanya apa mau apa itu. Ya. Gak perlu pakai gitu-gituan, langsung. Assalamualaikum ustaz mau tanya. Jawabnya ustaz ya, boleh, tidak. Selesai. Ya. Termasuk telepon. Telepon itu suaranya yang tegas saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau tanya ini. Iya, jawabannya ini. Selesai. Ya. Gak perlu tanya ustaz lagi apa, sedang apa. Ustaz ini aktivitasnya apa. Gak perlu, sudah inti saja langsung. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi ustaz juga manusia. Ya. Jadi, obrolan di dunia maya, kalau diperlukan, boleh, akan tetapi bahasanya yang formal saja, kalau selesai, selesai. Tidak perlu dilanjutkan hal-hal yang kurang ada manfaatnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari pendengar radio Insani yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz mohon bantuannya bagaimana saya dalam menjelaskan mimpi basah kepada cucu saya yang berusia atau berumur 8 tahun. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana menjelaskan mimpi basah kepada cucu? Bapaknya mana? Kalau enggak ada bapaknya, ya Anda yang jelaskan. Nah, sekarang anak itu sudah mimpi basah atau belum? 8 tahun apa sudah ya? Ya, rata-rata sih belum. Tapi kalau Anda pengen jelaskan, jadi Anda jelaskannya adalah dengan sesuatu yang ilmiah saja. Bisa mimpi basah. Misalnya. Mimpi basah itu adalah kamu mimpi, nanti ketika bangun, celana kamu basah, bukan ompol. Basahnya bukan ompol, tapi cairan yang lebih kental daripada air seni. Nah, kalau kamu sudah seperti itu, berarti kamu ini sudah wajib sholat. Jadi, anak itu diarahkan kepada konsekuensinya. Jadi bukan kepada konten apa yang kamu lihat di dalam mimpi. Yeah. Jadi gak perlu dijelaskan sedetail mimpi basah itu nanti kamu di dalam mimpi, kamu ngelihat ini, gak perlu. Yang penting, karena itu gak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa konsekuensinya setelah seorang mimpi basah. Maka itu yang harus ditekankan. Kamu berarti kalau sudah seperti itu mengalami mimpi, yang pagi harinya atau ketika kamu bangun celana kamu basah dengan sesuatu cairan yang lengket, berarti setelah itu kamu harus sholat. Kalau tidak sholat berdosa. Kamu juga sudah mulai amalan kamu dicatat oleh malaikat, ya. Perbuatan dosa akan ada konsekuensinya, pahala perbuatan amal soleh akan ada konsekuensi pahalanya. Ini yang perlu lebih ditekankan dan dijabarkan kepada cucu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat Ummu Ulfah di Banten yang bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak sudah lulus dari pondok sunnah SMA, sekarang mau ke universitas umum yang campur baur. Sebagai orang tua, bagaimana sikap kami? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Fadal Ustaz. Sikap Anda, kalau ada tempat perkuliahan yang tidak campur baur, lebih baik dimasukkan ke tempat perkuliahan tidak campur baur. Kalau ada. Dan saya mengetahui ada beberapa kampus yang seperti itu. Ya, yang pendirinya atau pemiliknya itu punya kepedulian. Jadi Anda harus mencari terlebih dahulu. Harus mencari terlebih dahulu kampus yang tidak campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun mungkin kampus tersebut tidak terlalu favorit. Ya, tidak terlalu apa baru itu, ini terakhir di atas si A, ini B, ini C. Keselamatan iman anak kita lebih mahal daripada akreditasi tadi. Wah, ini enggak terlalu top ya. Kalaupun itu top kemudian mengakibatkan iman kita, iman anak kita rusak, enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, maka dicari terlebih dahulu kampus yang enggak ada ikhtilatnya. Dan ini harus diusahakan secara maksimal. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana seharusnya jika memang harus kita mengajar akhwat, apa yang harus kita lakukan sebagai pengajar, Ustaz? Barakallahu Fik. Silakan, Ustaz. Kalau memang harus mengajar, diusahakan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Ya, diusahakan tidak bertatap muka secara langsung. Karena khawatir terjadi apa yang terjadi. Kalau memang terpaksa, maka yang dekat dengan ustadznya adalah yang pria. Ya, jadi pria ditaruh di mana? Depan, ya, ibu-ibu yang di belakang. Ya, jadi kalau enggak bisa dipisahkan secara total, maka bisa dengan cara dijauhkan. Ya, dijauhkan sehingga yang ada di hadapan ustadznya itu adalah kaum prianya, ibu-ibunya yang di belakang. Ini untuk meminimalisir. Kalau seperti yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah ini lebih baik. Ya, bahkan ibu-ibunya di ruangan, kemudian bapak-bapaknya ada di hadapan kami, ini yang lebih ideal insyaallah. Karena bagaimanapun juga, tetap yang namanya ustadz, yang namanya guru, itu punya ketertarikan kepada lawan jenisnya. Tetap itu sangat manusiawi sekali. Makanya yang hal itu dihindari semaksimal mungkin. Ya, dihindari semaksimal mungkin. Kalau memang tidak bisa untuk dipisahkan secara total, maka minimal dijauhkan. Minimal dikasih jarak yang lebih jauh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini pula, kita beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Syukron, jazakallah khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya dari Salatiga. Ustaz, bagaimana jika kita sedang ada kumpulan keluarga, atau dalam bahasanya Jawa adalah temutrah, di mana kita berkumpul jadi satu dengan keluarga-keluarga kita, antara anak saya dengan saudara dari keponakan saya yang lain. Padahal jika secara mahram, hal tersebut sudah bukan mahramnya. Bagaimana cara menjelaskan dari keluarga-keluarga saya? Silakan Ustaz. Cara menjelaskannya secara pelan-pelan bisa. Kalau Anda menjadi tuan rumah, Anda bikin tempat khusus putra-putri, walaupun itu mungkin sementara satu ruangan. Jadi kita meminimalisir. Kalau memang tidak bisa memisahkan secara total, kita minimalisir bagian sebelah sana putra, sebelah sini putri. Kemudian menutup aurat dengan baik. Ya. Dan disampaikannya, dan itu biasa saya pikir. Ya. Biasa yang namanya, oh putra sebelah sana, putri sebelah sini. Dan sekarang alhamdulillah, sampai dalam acara-acara walimah pernikahan, ya, itu sudah mulai muncul alhamdulillah kesadaran tersebut. Tamu putra dipisah dengan tamu putri. Mungkin awal-awal dahulu sangat asing dan sangat aneh, awal-awal dahulu. Sekarang alhamdulillah, ya, sudah mulai ada kesadaran, apalagi dengan banyaknya jamaah yang ngaji, semakin peduli dengan hal tersebut. Maka ini harus kita praktekkan. Kalau misalnya bukan kita yang sudah ngaji yang mempraktekkan, siapa yang akan mempraktekkan? Kalau bukan kita yang sudah ngaji yang akan mempraktekkan itu, siapa yang akan mempraktekkan yang belum ngaji? Yeah. Maka ini yang harus kita hidupkan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita ketika sudah ngaji, orang akan menilai kita, orang akan melihat kita. Ketika kita sudah ngaji masih seperti itu, ya, maka orang boh, si ngaji kayak Ya. Sing ngaji be kaya kae. Maka di sini kita harus menjadi pionir kebaikan. Harus menjadi contoh kebaikan. Walaupun pasti omongan itu pasti ada. Ya, omongan pasti ada. Sering saya sampaikan, jenengan baik ada yang ngomong. Jenengan tidak baik juga ada yang ngomong. Mendingan jadi orang baik. Karena baik tidak baik ada yang ngomong. Mendingan jadi orang yang baik sekalian. Karena tidak baik pun juga ada yang ngomong. Maka ini harus kita mulai. Kita harus mulai. Kalau bukan kita yang mulai, siapa yang akan memulai? Wallah. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan untuk hamba Allah yang ada di Salatiga. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah lagi yang ada di daerah Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ke anak saya, di mana anak saya ini adalah laki-laki atau putra yang sudah gandrung atau jatuh cinta dengan wanita? Silakan Ustaz. Cara menjelaskannya kepada anak tersebut adalah dengan menerangkan bahwa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang manusiawi. Akan tetapi dijelaskan kepada anak tersebut bahwa agama kita itu tidak membebaskan sebebas-bebasnya tentang masalah ini. Dan ketika agama bikin aturan, itu untuk kebaikan. Tidak mungkin agama bikin aturan untuk menyusahkan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak ada sesuatu bagian dari agama yang tujuannya untuk menyusahkan. Untuk menyulitkan. Tapi setiap aturan agama untuk maslahat kebaikan. Walaupun mungkin belum paham saat ini. Nanti kita akan paham. Anda bisa bawakan contoh-contohnya. Ya, kepada anak tersebut lihat bagaimana ada kasus ya perzinaan. Kemudian ada tuntutan dari pihak wanita terhadap pihak laki-laki. Kemudian itu baru efek di dunia, belum di akhirat. Ya. Siksaan yang pedih di neraka. Kemudian juga balasan kebaikan di surga buat mereka yang bisa menahan nafsunya. Dijelaskan kepada anak. Dan tentunya harus dikasih contoh oleh orang tuanya. Karena orang tua itu adalah contoh kebaikan buat anaknya. Atau sebaliknya menjadi contoh keburukan buat anaknya. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memisahkan tidur dan tempat tidur ketika usia 7 tahun dan 10 tahun adalah perintah Rasulullah SAW. Saya punya anak tunggal laki-laki usia 10 tahun, sampai sekarang tidurnya kadang dengan bapaknya atau ibunya. Sebenarnya tidur sendiri anak sudah berani. Tapi sebagai orang tua saya enggak tega anaknya tidur sendiri, terkadang anaknya juga nyariin. Walaupun alhamdulillah kamar kami lebih dari satu, bagaimana agar kami sebagai orang tua tega anaknya tidur sendiri? Ini lebih mudah berarti. Karena anaknya sudah berani. Berarti Anda sebagai orang tua yang harus tega. Caranya bagaimana usaha supaya tega? Ingat ini perintah Nabi. Dan perintah Nabi itu pasti mengandung kebaikan. Sebaliknya melanggar aturan Nabi itu pasti mendatangkan keburukan. Ya. Ini harus kita camkan sebagai orang tua. Anda seharusnya bersyukur, alhamdulillah anak sudah punya keberanian. Lah, pada kasus-kasus yang sebelumnya anaknya yang enggak berani. Berarti orang tuanya ini yang harus tega. Caranya bagaimana? Dengan mengingat yang saya sampaikan tadi, ini perintah Nabi. Perintah Nabi menjalankannya pasti mendatangkan maslahat kebaikan. Melanggarnya akan mendatangkan keburukan cepat atau lambat. Anda bisa secara bertahap, Anda tunggu sampai dia tidur, nanti setelah tidur Anda keluar. Ya. Bisa bertahap seperti itu. Ya. Jadi kan yang terlarang adalah tidur bersama. Anda nunggui dia tidur enggak masalah insyaallah. Maka di sini Anda juga harus lebih siap untuk fisiknya. Jadi jangan nunggui ternyata Anda tidur juga. Ya, nunggui sampai anaknya tidur, diceritai anak tidur, begitu tidur Anda keluar. Hari pertama, kedua, ketiga, lama-lama anak akan terbiasa insya Allah. Kalau suatu saat nyari, tidak apa-apa. Kalau butuh apa malam-malam nyari, tidak masalah. Ketok-ketok pintu, yang penting Anda tidurnya gampang dibangunkan. Ustaz, apakah anak dari saudara kandung laki-laki dan perempuan masih termasuk mahram? Iya. Ya, keponakan. Ya, keponakan. Tapi keponakan kandung ya, bukan keponakan satu buyut. Keponakan misalnya saya punya kakak, anak kakak saya perempuan misalnya, itu mahram. Itu adalah mahram. Wallahu taala a'la wa alam. Akan tetapi anak saya dengan anak dia itu bukan mahram. Kalau saya dengan anak kakak atau adik saya itu adalah mahram. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.